Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian Sirah Nabawiyah dari kitab Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya telah kita baca sampai pada pasal Umratul Qadiyah. Umrah Qadiyah. Kita masuk pada bab yang baru. Ghazwatu Mu'tah. Pertempuran Mu'tah. Qala al-muallif rahimahullah, thumma dakhalat as-sanatu ats-tsaminah. Kemudian masuk pada tahun ke-8. Fa kana fiha ghazwatu Mu'tah. Pada tahun ini terjadilah pertempuran Mu'tah. Wa sababuha, sebab terjadinya pertempuran ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha al-Harith ibn Umair bikitabin ila malik Rum au Busra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim al-Harith bin Umair dengan membawa surat yang ditujukan kepada Raja Romawi atau Gubernur Busra. Fa'arada lahu Shurahbil ibn Amrin al-Ghassani. Di tengah perjalanannya dihadang oleh Shurahbil bin Amr al-Ghassani. Faqatalah, ternyata Shurahbil membunuh Al-Harith bin Umar yang menjadi utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yuqtal li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rasulun ghairuh. Tidak pernah terjadi pembunuhan terhadap utusan Rasul selain terhadap Harith bin Umair. Membunuh utusan sama saja menjatuhkan pihak yang mengutus. Membunuh Al-Harith bin Umar yang menjadi utusan Nabi alaihi salatu wassalam, itu sama saja menantang Nabi alaihi salatu wassalam. Fashtadda dhalika alaihi sallallahu alaihi wasallam. Hal itu membuat berat dan sedih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fab'atha al-bu'uth, beliau pun mengirim pasukan. Wasta'mala 'alaihim Zaid ibn Harithah, dan beliau menunjuk Zaid bin Harithah sebagai komandan perang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in usiba Zaidun fa Ja'far ibnu Abi Thalib 'alan nas. Apabila Zaid bin Harithah gugur, maka digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Wa in usiba Ja'farun fa Abdullah ibn Rawahah, dan apabila Ja'far gugur, maka digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Fatajahhazu wa hum 3000. Mereka pun bersiap dengan membawa kekuatan personil 3000 pasukan. Ketika persiapan dan Rasul menunjuk komandan-komandan tersebut, salah satu pemuka Yahud mendatangi mereka, mendatangi para panglima-panglima yang ditunjuk ini. Dia mengatakan, kalau menurut adat kami, apabila seorang nabi sudah menunjuk lebih dari satu panglima, itu artinya semua panglimanya gugur, tidak akan kembali dari medan pertempuran. Panglima-panglima ini pun dengan mantap mengatakan, meskipun Nabi kita menunjuk lebih daripada 100 panglima dan semuanya gugur, kami tetap berangkat. Karena memang itu yang diinginkan. Kalau orang Yahud memang takut mati mereka. Mau perang, mikir, sukanya, nantang, omong besar. Ketika diladeni, sembunyi di balik benteng. Itu kebiasaan orang Yahud. Adapun kaum muslimin perang, tujuannya memang itu. Imma kemenangan, wa imma mati syahid. Falamma hadara khurujuhum wadda'an nas umara'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam wasallamu alaihim. Ketika tiba waktu keberangkatan, para komandan-komandan perang tersebut berpamitan kepada para sahabat yang lain. Mereka pun memberikan salam. Fabaka Abdullah ibn Rawahah. Abdullah bin Rawahah ketika itu menangis. Faqalu ma yubkik. Orang-orang di sekitar beliau bertanya, kenapa engkau menangis? Faqala Abdullah bin Rawahah mengatakan, ama wallah, ma bi hubbud dunya wala sababatun bikum. Demi Allah, saya menangis bukan karena saya lebih cinta terhadap dunia. Saya menangis bukan karena saya hendak berpisah dengan kalian. Walakinni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra ayatan min kitabillah yadhkuru fiha an-nar. Tetapi aku menangis karena aku pernah mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca satu ayat dalam Al-Qur'an, beliau menyebutkan di dalamnya perihal neraka. Ayat itu berbunyi, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan masing-masing kalian pasti akan melewatinya. Hal itu adalah ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni ayat ini berbicara tentang uburus sirat. Tentang peristiwa melewati jembatan yang akan dilalui oleh seluruh umat manusia. Jembatan yang menghubungkan antara surga dan neraka. Yakni siapa yang berhasil untuk melewatinya, surga ujungnya. Yang terjatuh terkena kail-kail yang ada di sepanjang surat, maka dia akan terlempar ke dalam neraka yang ada di bawahnya. Tidak ada lampu, tidak ada penerangan. Yang menerangi hanyalah amal dari masing-masing hamba. Semakin banyak amalnya, semakin mudah melewatinya. Ada yang melewatinya seperti angin, ada yang melewatinya seperti kilat, ada yang melewatinya seperti kuda perang, ada yang melewatinya seperti orang yang berlari kencang, ada yang melewatinya dengan berjalan santai, ada yang merangkak, ada yang pula terjatuh. Na'udzubillah min dzalik. Di sini Abdullah bin Rawahah teringat dengan ayat itu, bahwasanya kalau saya terbunuh dalam pertempuran ini, itu tidak menandakan selesai dari semuanya. Tapi saya akan menghadapi peristiwa yang jauh lebih besar daripada harus berhadapan dengan musuh-musuh Islam. Yaitu saya harus berhadapan dengan jembatan. Saya tidak tahu saya bisa melewatinya atau tidak. Walastu adri kaifa li bisadri ba'da al-wurud. Saya tidak tahu bagaimana keadaan saya nanti ketika dihadapkan dengan jembatan tersebut. Jembatan yang begitu tajam melebihi pisau. Dan begitu tipis seperti rambut yang dibelah menjadi beberapa bagian. Faqala al-muslimun. Para sahabatnya pun menghibur beliau. Sahibakumullah wa dafa'ankum. Semoga Allah selalu menyertai kalian dan menjaga kalian. Waraddakum ilaina salihin. Dan semoga kalian kembali kepada kami dalam keadaan sehat. Ya. Tenang, Abdullah bin Rawahah. Berangkat. Tenang saja. Semoga Allah menjagamu dan kembali kepada kami dalam keadaan sehat. Faqala Ibn Rawahah. Maka Ibn Rawahah pun melantunkan bait syair. Lakinani as'alur rahmana maghfiratan. وَضَرَبَّةً ذَاتَ فَرْغٍ تَقْذِفُ الزَّبَدَ. Aku meminta kepada Allah pengampunan dan tusukan yang begitu tajam yang melemparkan buih-buih di lautan. أَوْ تَعْنَةً بِيَدَيْ حَرَّانَ مُجْهِزَةً biharbatin tunfidul ahsya'a wal kabida. Atau tusukan dengan kedua tangan yang halus dan cepat. Dengan tombak kecil yang menembus perut dan hati. Hatta yuqala idza marru ala jadafi. Ya arsyadallahu min ghazin waqad rasyada. Hingga dikatakan ketika mereka melewati kuburanku. Duhai pecuang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Sungguh beruntung dirimu. Ya, ini Abdullah bin Rawaha justru ingin mati memang. Cuma beliau agak ragu. Gimana nasib saya nanti kalau saya mati betulan? Apakah saya bisa melewati hal-hal besar nanti setelah kematian? Itulah yang membuat beliau menangis. Thumma madau hatta nazalu mu'an. Fabalagahum anna hirakla bil balqa fi mi'ati alfin minal rum. Mereka pun berangkat hingga mereka sampai di sebuah tempat bernama Mu'an. Di sana datang berita bahwasannya Herakl, penguasa Romawi di Balqa, membawa 100,000 pasukan Romawi. Wadamma ilaihi min lakhbin wa juzam wa bari wa ghairihim 100,000. Ditambah lagi dengan pasukan sekutu dari suku Lakhm, Juzam, Bari. Total 100,000 pasukan tambahan. Jadi total semua 200,000 pasukan musuh siap menghadapi pasukan kaum muslimin. Yang jumlahnya cuma 3,000. Ya. Bisa dibayangkan bagaimana itu. Satu komplek harus melawan satu provinsi. Ya. Dengan persenjataan apa adanya, sementara mereka militer yang tidak dilakukan bagaimana kekuatan dan taktik perangnya. Romawi itu gak sembarangan. Mereka dikenal dengan kekuatan perang yang sangat, taktik perang yang jitu. Jarang mereka kalah dalam pertempuran. Rival utama mereka Persia saja dibikin tak berkutik dengan taktik-taktik jitu dari penguasa-penguasa perang mereka. Ini bukan sembarang pertempuran. Faqamu lailatain yanduruna fi amrihim. Mereka pun tinggal di tempat itu selama 2 malam untuk mempertimbangkan kelanjutan urusan mereka. Ya apa ini? Ini lanjut apa enggak ini? Ini pasukan musuh enggak main-main. 200,000. Kita cuma 3,000. Mau lanjut apa enggak? Ini kalau lanjut sama saja kita masuk ke dalam samudra, enggak pakai sekoci, renang, enggak ada ujungnya. Bahaya. Waqalu, mereka pun memberikan usulan. Naktub ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanukhbiruh. Bagaimana kalau kita tulis surat, kita kirim kepada Rasul, kita beritahu beliau tentang keadaan yang sesungguhnya. Fa imma ayyumiddana wa imma ayya'muruna bi amrih. Kita lihat nanti bagaimana beliau. Apakah beliau akan memberikan bantuan tambahan kepada kita, pasukan tambahan, atau mungkin beliau punya usulan dan keputusan yang lain. Ya apa enaknya. Kita tulis sajalah surat kepada Rasul. Kita kasih tahu saja sama Rasul. Kalau yang mau kita hadapi itu jumlahnya banyak Rasul. Ada 200,000 pasukan Rasul. Gimana enaknya? Ada pasukan tambahan, alhamdulillah kita tunggu pasukan tambahan, baru kita maju. Tapi kalau beliau memberikan keputusan yang lain, kita lihat bagaimana keputusan beliau, kita ikuti. Fasyajja'ahum Abdullah ibn Rawahah. Melihat keadaan kaum muslimin yang sedang bimbang ketika itu, Abdullah bin Rawahah berdiri dan memberikan motivasi kepada mereka. Wa qala, beliau mengatakan, wallah innal ladzi takrahun lal ladzi kharajtum tatlubun. Demi Allah, yang kalian benci saat ini itulah yang kalian cari. Syahadah, mati syahid. Wa ma nuqatilun nasa biquwwatin wala kathratin. Kita tidaklah memerangi umat manusia karena kekuatan atau jumlah. Wa ma nuqatiluhum illa bihadad din alladzi akramana Allahu bih. kita memerangi mereka karena agama ini yang Allah telah memuliakan kita dengannya. Fantaliku, berangkat kita. Fa innama hiya ihdal husnayain, imma dhafarun wa imma syahadah. Ayo berangkat, kita maju. Kita hanya ada dua tujuan dan pilihan. Imma kita menang, wa imma kita mati syahid. Gak ada ruginya. Menang, dapat ghanimah dan kehormatan. Kalah, mati syahid menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tujuan kita untuk pergi. Adalah untuk mati syahid, membela agama. Jangan mundur. Ayo maju. Itu motivasi dari Abdullah bin Rawaha. Semangat. Yo juga yo. Kita ini sudah berangkat, sudah pamitan, sudah semuanya. Memang berangkat sudah tahu bagaimana resiko pasukan yang akan kita hadapi. Ya wislah, berangkat. Ayo maju. Siap-siap. Akhirnya mereka pun berangkat. Ya ikhwah. Famadhan nas. Maka pasukan pun melanjutkan perjalanan. Hatta idza kanu bituhumi bituhum balqa laqiyat humul jumu'. Ketika mereka berada di perbatasan Balqa, mereka pun melihat pasukan Romawi yang begitu besar. Fanhazal muslimuna ila Mu'tah. Kaum muslimin pun masuk ke wilayah Mu'tah. Thumma qatalu indaha. Di sanalah pecah pertempuran. Jadi mereka berangkat sampai di perbatasan Balqa, udah kelihatan pasukan Romawi membentang kanan sejauh mata memandang, kiri sejauh mata memandang, belakang sejauh mata memandang dengan panji-panji tempur mereka. Kuda-kuda perang sudah siap, tombak pun sudah diarahkan, pedang keluar dari sarungnya, para pasukan dengan baju perang pun siap untuk menghalang kaum muslimin. Mereka tidak gentar maju lagi sampai ke Mu'tah. Di situ pecah pertempuran. 200,000 musuh melawan 3,000 mujahidun. Saya subhanallah. Kalau bukan karena Allah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa ghaya fi yadi Zaid. Ketika itu bendera tempur dipegang oleh Zaid bin Harithah. Falam yazal yuqatilu biha. Hatta syata fi rimahil qaum. Beliau pun terus berperang dengan membawa bendera itu hingga beliau terkena tombak musuh. Beliau pun terjatuh dan mati. Fakhadha Ja'far, belum sampai bendera itu jatuh ke tanah, diraih oleh Ja'far bin Abi Talib. Faqatala biha hatta idza arhaqahu al-qital iqtahama an farasi faqraha. Beliau pun maju dengan membawa bendera, bertempur dengan kuatnya. Hingga ketika beliau terpental karena saking kuatnya pertempuran, beliau pun turun dari kudanya, menyembelih kudanya, maju lagi untuk bertempur. Menunjukkan saya tak akan kembali. Yakni kudanya, tunggangannya, sembelih sama beliau, maju. Jadi tidak kepikiran. Thumma qatal hatta quti'at yaminuh. Beliau pun maju bertempur sampai tangan kanannya terputus. Fa'akadu rayata biyasari fa'kuti'at yasaruh. Beliau mengambil bendera itu dengan tangan kirinya. Hingga tangan kiri itu pun juga terputus. Fa'tabana rayah hatta kutil. Beliau pun memegang bendera dengan dagunya. Sampai beliau pun terbunuh. Dalam riwayat yang lain, terbelah jadi dua tubuh beliau. Radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Walahu thalath, wala thalathuna sanah. Ketika beliau usianya 33 tahun. Masya Allah. Kok sama kayak saya? Saya sekarang 33 tahun. Sedang membaca sejarah beliau bertempur. Masya Allah. Jadi beliau maju. Mengambil kembali bendera dari Zaid bin Harithah. Tangan kanan kena. Tangan kiri kena. Taruh di atas, di dalam dagunya. Terbelah tubuh beliau menjadi dua. Masya Allah, meninggal. Thumma akhadaha Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha pun mengambil bendera itu. Fataqaddama biha wa huwa ala farasih. Beliau pun maju di atas kudanya. Faja'ala yastanzilu nafsahu wa yaqul. Beliau pun mulai memotivasi dirinya sendiri sambil mengatakan, Uqsim billah latanzilannah. Latanzilinna aw la tuqrihanna ya talama qad kunti mutma'innah in ajlaban nasu wa syadrana ma li araki takrihilal jannah. Aku bersumpah dengan nama Allah, pasti engkau akan maju, harus maju, atau engkau akan menyesal. Sungguh sangat panjang ketenanganmu. Manusia telah berkumpul dan bergemuruh dengan serangannya. Aku tidak memandang dirimu benci dengan surganya. Yakni Abdul bin Rawahah memotivasi dirinya. Ayo maju, semangat. Dua teman saya sudah mendahului saya. Ayo maju. Gimana enggak anu ya ikhwah? Kondisinya seperti itu. Satu komandan terbunuh itu sudah membuat goyah pasukan. Satu lagi ngambil, terbunuh lagi, goyah. Komandan yang ketiga yang maju, ya otomatis kepikiran. Beliaunya tetap memberanikan dirinya untuk maju menyusul dua sahabatnya. Ketika itu Rasul di Madinah dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung kondisi medan pertempuran, ya. Jadi ketika Rasul di Madinah dengan para sahabatnya, Allah Ta'ala langsung membuka ya keadaan Mu'tah. Belum melihat dengan mata kepala bagaimanakah terjadinya pertempuran. Belum melihat. Syahid terbunuh. Ja'far terbunuh. Semuanya kocak-kacir diambil oleh Abdullah bin Rawaha. Semua sahabat mendengarkan kisah beliau. Dan beliau sambil menangis menunjuk satu persatu komandan terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulu aidan Abdullah bin Rawaha pun mengatakan, ya nafsu in lam tuqtali tamuti ada himamul maut qad saliti wa ma tamannaiti faqad utiti in taf'ali fi'lahuma hutiti. Wahai jiwa, kalau engkau tidak terbunuh saat ini, kau juga akan mati. Lihatlah, tali kematian sudah ada di hadapanmu. Apa yang engkau inginkan semua telah terpenuhi. Dan apabila engkau mengikuti dua temanmu, engkau akan mendapatkan apa yang diimpikan. Tsumma nazal, beliau pun turun. Fanadahu ibnu ammin lahu, sepupunya pun memanggil beliau. Fa'atahu biraqin min laham, dia pun membawakan sepotong daging. Faqala, dan mengatakan, shudda bihadha sulbak, makanlah sedikit dari daging ini. Fa'innaka laqita fi ayyamik hadhihi ma laqit. Sungguh engkau belakangan ini capek dan payah. Biar kamu kuat bertempur, makan sedikit potongan daging ini agar engkau kuat untuk menghadapi musuh. Faqadaha, Abdullah bin Rawaha pun mengambil potongan daging itu. Fantahasa minha nahsah, beliau pun menggigit sekali daging tersebut. Thumma sami'al hatma fi nahiyatin nas. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh di tengah-tengah umat manusia. Faqala, beliau pun mengatakan, wa anta fid dunya, semua pasukan sedang sibuk untuk menghalau musuh sementara engkau masih di dunia. Fa'alqaha min yadih, beliau pun melempar daging itu dari tangannya. Wa taqaddam faqatala hatta qutil, beliau pun maju bertempur sampai gugur. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Selesai. Semua komandan perang terbunuh, tiada sisa. Tidak ada lagi pengganti yang ditunjuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul di Madinah melihat gugurnya Abdullah bin Rawaha. Zaid mati, Ja'far mati, Abdullah bin Rawaha mati. Kemudian setelah itu dilanjutkan oleh salah satu panglima besar kaum muslimin. Thumma akhadha ar-raya Khalid ibn al-Walid. Ketika itu Khalid ibn al-Walid pun mengambil bendera tersebut. Fadafa'al qawm wa khashabihim. Ketika itu Khalid pun mengangkat bendera dan mengatakan, bagaimana wahai kaum muslimin, tunjuk satu komandan untuk membantu kita. Mereka semua mengatakan, antum, engkau yang berhak untuk membawanya. Khalid pun membawa bendera itu, kemudian beliau berusaha untuk melindungi pasukannya dan mencari tempat yang lebih tenang untuk menjauh dari serangan musuh. Wan sarafannas, pasukan pun akhirnya berhasil untuk dievakuasi sedikit demi sedikit. Jadi Khalid bin Walid, beliau mengambil bendera bukan untuk melanjutkan pertempuran, karena sudah tiga komandan habis. Kalau dilanjutkan tak akan ada sisa nanti. Berbahaya. Akhirnya misinya Khalid adalah bagaimana caranya menyelamatkan pasukan kaum muslimin dari serangan orang-orang Romawi. Disebutnya dalam sebuah riwayat, beliau mundur membawa sekitar 10 atau 20 atau 50 pasukan. Dibawa mundur. Mundur jauh sekali sampai hampir tak terlihat. Di sana beliau menghela nafas sejenak dengan teman-temannya. Kemudian beliau mulai menyusun rencana. Ya, kamu paling pojok sana. Ya, kamu setelahnya kasih jarak. Terus demikian sampai mereka berbaris dengan barisan membentang. Ya, dengan jarak. Khalid mengatakan, kita pacu kuda kita dengan kuat sampai debu-debu berterbangan menutupi kita semua. Agar musuh mengira ada bala bantuan yang datang. Dari situ, kita manfaatkan kesempatan ketika mereka mulai meringankan serangan, kita evakuasi semua saudara-saudara kita. Siap, siap. Akhirnya mereka semuanya membentang. Ya, jangan ada yang maju sampai saya berikan komando. Semuanya siap. Kemudian dipacu sama beliau dengan takbir. Semuanya maju ya ikhwat. Dipacu kudanya sekuat mungkin. Debunya pada terbang semuanya. Musuh melihat dari jauh. Apa itu? Dari ujung sampai ujung. Debunya berterbangan. Ujung sampai ujung. Belakangnya ini berapa ini? Ternyata pasukan bala bantuan pun datang. Mereka mulai sedikit melonggarkan serangan untuk mengatur gimana enaknya ini pasukan yang baru datang. Kita harus merubah sistem dan taktik. Ketika kondisinya seperti itu, kaum Romawi agak sedikit teralihkan perhatian mereka. Khalid bin Walid dengan pasukannya berhasil membawa saudara-saudaranya menjauh dari Mu'tah. Cepat-cepat lari. Ini pasukan gak ada pasukan bantuan. Ini kita tahu. Ini cepat-cepat. Akhirnya mereka pun langsung ya mencari celah, kemudian meninggalkan medan pertempuran. Ada yang mengatakan hasilnya seri. Ada yang mengatakan kaum muslimin ketika itu kalah. Sebagian riwayat menyebutkan ketika sebagian kaum muslimin pulang, itu sempat dicelah. Dianggap lari dari medan tempur. Tapi diberi uzur oleh Rasulullah SAW. Karena enggak makul jumlahnya. Ini enggak seimbang. 3.000 pasukan, 3 panglima gugur, belum lagi pasukan yang lain. Ini masih ada 200.000. Kalaupun mereka berkurang, yang tersisa masih banyak. Ini kalau dilanjutkan, habis, bunuh diri namanya. Akhirnya Khalid bin Walid pun memutuskan, kita pulang. Jangan lanjut. Sangat berbahaya bagi kaum muslimin yang lainnya. Waqala Ibnu Umar, pertempuran pun selesai. Ibnu Umar mengatakan, wajadna ma baina sadri Ja'far wa mankibai, wa ma aqbal minhu 90 jirahatan. Kami mendapati jasad Ja'far antara dua dada beliau dan dua pundak beliau ada 90 luka. Ya. Jadi ini dan sini hanya sebagian sini saja. Itu 90 tusukannya. Wah, rapat-rapat. Dedel-dedel hancur sudah jasadnya beliau. Waqala Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam menyatakan. Dalam riwayat yang lain ya. Wah, sebelum kita lanjutkan. Ada salah satu sahabat yang bermimpi. Atau kalau enggak Rasul. Saya lupa-lupa ingat. Bermimpi melihat 3 komandan ini di surga. Sambil bersender di atas apa namanya ranjang yang indah. Ranjangnya Zaid bagus lurus persesi. Ranjangnya Ja'far bagus lurus persesi. Ja'far punya keistimewaan diberi 2 sayap oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terbang di surga karena beliau mati dalam keadaan terbelah 2 tubuhnya. Sementara ranjangnya Abdul bin Rawaha ada 1 bagian yang bengkok. Ya. Ditanyakan kepada Rasul, beliau mengatakan, Amma Zaid, kalau Zaid, beliau maju tanpa ragu. Kalau Ja'far, maju tanpa ragu. Kalau Abdul bin Rawaha, maju dengan sedikit keraguan. Akhirnya ranjang beliau, sama seperti kedua temannya, hanya ada 1 bagian yang bengkok. Masya Allah, ini beliau-beliau, ya ikhwah, para sahabat kiram yang pertempurannya itu bukan jarak jauh pakai jet tempur, pakai tembak laras panjang, pakai tank dengan rudal-rudalnya, jarak 1-2 kilo bahkan antar benua bisa terjadi pertempuran. Enggak, ini face to face, safe, be safe ya. Ini pedang melawan pedang, wajah ketemu wajah, tebas kepala, tebas tusuk, tebas kamu mati atau kamu yang hidup. Jadi ya otomatis kalau beliau ada sedikit keraguan, ya tabiat, ya tabiat manusia. Tapi keraguan itu tidak membuat beliau mundur. Kalau Zaid bin Arqam mengatakan, kuntu yatiman di Abdullah bin Rawahah. Dulu aku adalah anak yatim diasuh oleh Abdullah bin Rawahah. Fakharaja bi fi safari dzalika murdifi ala haqibat rahlih. Ketika itu saya keluar bersama dengan Abdullah bin Rawahah dalam sebuah perjalanan. Saya dibonceng, ditaruh di atas sebuah kantong yang diletakkan di atas tunggangannya. Karena ketika itu Zaid bin Arqam masih kecil, yatim, berarti belum balik. Ya. Diajak pergi sama Abdullah bin Rawahah, ditaruh di atas sebuah kantong bekal yang ditaruh di atas tunggangannya. Fawallah innahu layasiru dhata laylatin itsami'tuhu wa huwa yunshidu syira. Demi Allah, pernah suatu malam ketika kita sedang jalan, saya mendengarkan dia melantunkan syair. Ida addaitini wa hamaltu rahli masirata arba'in ba'dal hisai. Apabila engkau telah menemuiku dan mengambil tungganganku, perjalanan 4 hari setelah bekal yang ada. Fasya'nuki fan'ami wa khalaki dhammun wa la arji' ila ahli warai. Urusanmu silahkan engkau nikmati, tapi kehampaanmu adalah celaan. Aku tak akan kembali kepada keluargaku yang ada di belakangku. Waja'al muslimuna wa ghadaruni bi'ardi syami mustanhith thawai. Kaum muslimin datang membawaku keluar menuju bumi Syam, tempat terakhirku. Waraddaki kullu dhi nasabin qaribi ila ar-rahmani munqati'il ikha'i. Dan semuanya dengan segala nasab-nasab dan teman dekatnya kembali kepada Allah yang telah memutus semua hubungan. Hunalika la ubali tal'aba'lin wala nakhlin asafiluha riwa'i. Disitulah aku tidak lagi peduli dengan onta yang ada, tidak pula kebun kurma yang diikat dengan tali ikatan. Yakni Abdullah bin Rawahah jauh-jauh hari sudah merasa bahwa beliau akan mati di bumi Syam. Yakni Balqa, tempat terjadinya perang, atau Mu'tah, tempat terjadinya pertempuran tadi, itu tempatnya di Syam. Ya, di Syam. Jadi memang beliau sudah jauh-jauh hari sudah punya firasat. Kalau saya nanti akan mati di bumi Syam dalam keadaan berjihad. Qala fa bakait. Zaid bin Arqam mendengarkan syairnya Abdullah bin Rawahah menangis. Karena faham, ini bapak angkat saya ini mau mati. Ya, yo nangis dia karena dia merasa saya mau nanti sama siapa. Fa khafaqani bisau. Tiba-tiba Abdullah bin Rawahah memukul saya dengan cambuk. Waqala dan mengatakan, ma 'alaika ya luka ayarzuqani Allahu syahada. Tenang saja luka ya, jangan sedih. Kenapa kok sedih? Allah akan ngasih saya mati syahid. Wa taj' baina syu'batay ar-rahl, dan kamu akan pulang bawa kendaraan ini. Apa yang kamu sedihkan? Ya, yakni godain Zaid bin Arqam, melihat kok nangis senggol sama beliau. Karena ada jarak, beliau ngambil cambuk dibikin intibah. Luka itu sebutan untuk anak kecil menggunakan bahasa Arab ya. Ya luka ya, itu bahasa gaul. Kalau bahasa Jawa le, kalau bahasa Jawa Timuran cung ya gitu. Kalau ini kalau orang Arab ya luka ya, tamam. Antum jangan dipakai mainan, jangan panggil teman-teman antum ya luka, itu hinaan namanya itu, barakallahu fiik ya. Jadi beliau biasa ngobrol sama Zaid bin Arqam, luka. Kenapa nangis? Ya, harusnya kamu bahagia. Saya nanti dapat kemuliaan mati syahid. Kamu jangan khawatir. Kamu bisa bawa kendaraan saya. Kamu pakai, ya. Tak wariskan ke kamu. Ya, barakallah. Baik. Selesai pertempuran Mu'tah. Setelah itu beliau menyebutkan tentang peristiwa besar dalam sejarah Islam, yaitu Fathul A'zam, ditaklukkannya kota Mekkah Al-Mukarramah. Setelah sekian tahun, setelah sekian pertempuran, akhirnya kota Mekkah akan dibebaskan dari ikatan-ikatan kekufuran, dijadikan sebagai kota suci umat Islam sejak ditaklukkannya ila yaumina hadza wa ila qurbi qiyamis saah. Insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Alhamdulillah. لا إله إلا الله استغفر الله Bismillah. Apakah parfum alkohol itu najis? Dan apakah boleh dipakai untuk sholat? Baik, kembali kepada hukum alkohol. Ya, kalau dalam bahasa Arab, mereka membahasakan dengan alkohol. Alkohol. Alkohol tidak najis. Ya, alkohol tidak najis. Alkohol itu bahan baku ya untuk membuat semacam kayak miras begitu ya. Itu juga tidak lepas dari alkohol. Alkohol, miras, dan sejenisnya itu tidak najis. Ya. Apakah boleh dipakai untuk sholat? Parfum yang mengandung alkohol, hadzal ladzi indi, yang saya pegangi sampai saat ini, tidak ada masalah dipakai buat sholat. Karena alkohol itu haram kalau diminum, bukan untuk dioles. Paham ya? Barakallahu fiik. Jadi kalau parfum terkena alkohol, apakah bisa dipakai untuk sholat? Boleh. Ya, boleh. Sebagian mereka memberikan rincian tergantung persentase alkohol tadi. Kalau alkohol tadi itu ringan, enggak seberapa, lebih banyak bibit parfumnya, labas. Tapi kalau lebih mendominasi alkoholnya, jangan. Berarti kalau lebih mendominasi alkoholnya, bukan parfum lagi, tapi alkohol. Dan alkohol secara ma'urf, secara kebiasaan, tidak bisa dipakai sebagai atib, parfum untuk sholat. Barakallahu fiik. Jadi kalau ada minyak wangi, ada campuran alkoholnya, biasanya itu aromanya itu kuat, tapi nggak tahan lama. Terus kalau kena kulit dingin, itu biasanya ciri-ciri ada alkoholnya. Ya, nggak masalah, monggo dipakai. Kalau bagi antum yang berpendapat, tetap tidak boleh itu alkohol itu demikian-demikian. Monggo, silahkan. Tidak usah berantem, ya, tidak usah pusing. Yang mau pakai, monggo. Yang sekiranya ihtiyatan kehati-hatian tidak pakai, silahkan. Pasukan musuh dan kaum muslimin yang wafat berapa, Ustaz? Waduh, saya tidak tahu. Ya. Ada satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah terkait dengan sejarah peristiwa pertempuran dalam Islam. Di situ beliau menyebutkan secara rinci pada masing-masing pertempuran berapa jumlah korban yang berjatuhan dan siapa saja yang mati, disebutkan sama secara rinci oleh Al-Imam Ibnu Hazm. Saya agak lupa nama atau judul kitabnya. Ada yang tahu? Hah? Saya enggak lupa ya ikhwah. Di situ disebutkan ya ikhwah. Dan di beberapa kitab sirah nabawiyah juga ada penyebutan berapa jumlah kaum muslimin yang gugur dan berapa jumlah musuh yang gugur. Yang saya ingat jumlahnya enggak seimbang. Dalam arti kaum muslimin yang gugur cuma sedikit. Ya, kaum muslimin yang gugur cuma sedikit. Sementara yang gugur dari musuh tak terhitung. Ya, itu yang saya tahu. Jadi subhanallah, meskipun perbedaan jumlah personil pasukan, tapi subhanallah yang mati dari kaum muslimin tidak banyak. Tidak banyak. Cuma berapa? Berapa puluh atau berapa ratus. Sementara orang Romawi yang terbunuh, tidak karu-karuan. Ya, ribuan. Apakah perang Mu'tah termasuk Sariyah atau termasuk Ghazwah? Kalau melihat dari jalannya pertempuran, dia masuk kategori Sariyah. Karena Rasul tidak ikut pada pertempuran itu. Tapi dalam beberapa kitab sejarah, mereka menyebutnya dengan Ghazwatu Mu'tah. Pertempuran Mu'tah, yakni bi'tibar dari sisi penggunaan bahasa kalimat Ghazwah. Barakallahu fiik. والله تعالى أعلم بالصواب لهنا نكتفي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا بارك الله فيكم